ungkapkan kepadaku, kan ada saatnya nanti engkau milikku satu. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti, namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Jujur aku tak yakin bisa jalani hari tanpa dirimu. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti, adakah selama ini aku cinta sendiri. Aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.